الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-Mushahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya kitab yang kita baca adalah Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis karangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala, yaitu kitab Talbis Iblis yang sudah beliau tahqiq atau teliti. Dan kita masuk atau masih pada pembahasan bab yang ke-6, yaitu fi dhikri Talbis Iblis ala ulama fi fununil ilm. Talbis Iblis terhadap para ulama dalam berbagai macam disiplin ilmu. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan Talbis Iblis ala al-qurra, yaitu Talbis Iblis atau tipu daya Iblis terhadap para qurra, ahli bacaan, para qari juga. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada zikru Talbis Iblis ala ashabil hadith, yaitu Talbis Iblis terhadap para ahli hadith, ulama ahli hadith. Dan mohon maaf tentunya, yakni pengajiannya kita undur yang seharusnya tadi jam 6 menjadi sekarang jam 10. Dan juga mohon maaf kita tidak rekap dulu karena ulun lihat di sini cukup panjang, dan kalau ingin menyelesaikan satu disiplin ilmu dalam satu pertemuan ulun rasa ini enggak cukup kalau dengan rekap, maka ulun langsung masuk pada bahasan. Perhatikan Al-Mushahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di halaman berapa terjemahannya? Halaman 116 untuk siapapun di antara pemirsa yang memiliki buku atau kitab terjemahannya. Zikru Talbis Iblis ala Ashabil Hadith, penyebutan Talbis Iblis terhadap para ulama ahli hadis. Min dzalika anna qauman istaghraqu a'marahum fi sima'il hadis war rihlati fihi wa jam'it turuqil katsirati wa talabil asanidil 'aliyah wal mutunil gharibah wa haula ala qismain. Talbis iblis kepada para ulama ahli hadis, di antara mereka ada satu kelompok yang menghabiskan umur mereka untuk mendengarkan hadis, untuk safar bepergian mencari hadis, dan juga menghabiskan umur mereka untuk mengumpulkan jalan-jalan periwayatan hadis yang banyak, dan juga menghabiskan umur mereka untuk mencari sanad-sanad yang tinggi, menghabiskan umur mereka juga untuk kemudian mengumpulkan teks atau redaksi hadis yang gharib, asing, aneh. Dan mereka ini, para ahli hadis yang demikian, itu terbagi menjadi dua, yakni macam, atau ada dua kelompok. Jadi ada para ulama ahli hadis menghabiskan umur mereka untuk mendengarkan hadis, rihlah atau safar nuntut ilmu hadis, mengumpulkan jalan periwayatan hadis yang banyak, mengumpulkan atau mencari sanad-sanad yang tinggi. Sanad itu pohon periwayatan hadis, dari mukhrijul hadis yang meriwayatkan hadis sampai Nabi Muhammad, itu namanya sanad. Al-asanid al-aliyah, sanad-sanad yang tinggi, maksudnya adalah semakin pendek jarak antara yang mengeluarkan hadis atau mukhrijul hadis kepada Nabi Muhammad SAW, semakin pendek maka itu semakin tinggi. Semakin panjang maka semakin rendah. Sanad yang nazil disebutkan. Dan juga mereka menghabiskan umur mereka untuk mencari al-mutun al-gharibah, redaksi dari sabda Nabi Muhammad SAW yang gharib. Betul-betul kata, betul-betul redaksi hadisnya yang gharib, bukan bermakna hadis gharib. Di mana hadis gharib itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja per generasi. Dari sejak perawi pertama dari kalangan para sahabat sampai mukhrijul hadis yang mengeluarkan hadisnya seperti Imam Bukhari dan yang lain. Yang saya fahami dari perkataan beliau, al-gharibah di sini bukan kemudian definisi hadis gharib, betul-betul yakni redaksi sabda Nabi Muhammad yang aneh, yang unik. Habis umur mereka mengumpulkan hadis-hadis yang demikian. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ha'ula'i ala qismain. Dan para ulama yang seperti ini, itu ada dua kelompok. Yang menghabiskan umur untuk mendengarkan hadis, safar mencari hadis, mencari jalan hadis yang begitu banyak, mengumpulkan sanad yang tinggi, kemudian juga mencari redaksi sabda Nabi Muhammad SAW yang kemudian asing. Enggak banyak orang yang pernah mendengarkan sabda tersebut. Lampunya nyalainnya ini aja. Cukup ya. Okay. Kemudian qismun qasadu hifdhu syar'i bi ma'rifati sahihil hadits min saqimi wa hum mashkurun ala hadzal qasd. Kelompok pertama adalah para ulama yang melakukan hal yang kita sebutkan tadi di awal, tapi tujuannya untuk menjaga syariat. Mereka habiskan umur mereka untuk mendengarkan hadis, safar mencari hadis, mencari sanad yang begitu banyak jalannya, mencari sanad yang tinggi levelnya, kemudian mencari matan redaksi sabda Nabi Muhammad yang asing. Kelompok pertama, mereka memaksudkan dengan menghabiskan umur mereka untuk melakukan hal yang demikian untuk menjaga syariat. Bima'rifati sahihil hadithi min saqimi, dengan tujuan menjaga syariat agar ketahuan mana hadith yang sahih dibandingkan kemudian yang lemah atau da'if. wahum mashkuruna ala hadzal qasd. Maka mereka para ulama di kelompok yang pertama ini yang menghabiskan umur mereka untuk hal tersebut, mereka kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Mendapatkan pujian mereka atas perbuatan mereka tersebut. Kenapa? Tujuannya menjaga syariat. Agar kemudian diketahui mana hadis yang sahih, mana yang tidak. Illa anna iblis yulabbisu alaihim bi an yashghalahum bihadha amma huwa fardu ainin min ma'rifati ma yajibu alaihim wal ijtihadi fi ada'il lazim wattafaqquhi fil hadith. Kecuali jadi kelompok yang pertama ini kita bersyukur kepada mereka karena jasa mereka sampai kepada kita tentunya sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yakni begitu banyak periwayatan hadis, begitu banyak kemudian kita tahu hadis yang sanadnya tinggi-tinggi, jarak antara mukhrijul hadis dan Nabi Muhammad pendek, sedikit perawi, dan kemudian kita ketahui dari Nabi Muhammad SAW melalui mereka juga hadis-hadis yang mungkin jarang kita dengar. Tapi iblis tidak pernah putus asa. Mereka berjasa luar biasa, tapi iblis tidak pernah putus asa. Illa anna iblis yulabbisuhum alaihim. Kecuali iblis, akan tetapi iblis tetap kemudian memberikan talbisnya, tipu dayanya kepada ulama di kelompok pertama ini. Apa itu bentuk talbisnya? Ayyashghalahum bihadha. Agar mereka memang betul-betul sibuk untuk mendengarkan hadis, mencari hadis sampai kemudian safar ke sana sini dengan jarak yang cukup jauh, mengumpulkan begitu banyak riwayat dengan berbagai macam jalan, sibuk mengumpulkan sanad-sanad yang tinggi, sibuk mengumpulkan kemudian redaksi sabda Nabi Muhammad yang cukup asing, tersibukkan mereka dengan itu. Dari satu perkara mereka betul-betul sibuk mengumpulkan saja. Saya betul-betul bikin mereka sibuk mendengarkan saja, mengumpulkan saja, tapi mereka lupa akan kewajiban inti mereka. Apa itu? Itu memahami hadisnya, mengamalkan isinya. Sibuk dengerin, sibuk nyari doang. Fa in qala qa'ilun, apabila ada seorang yang mengatakan faqad fa'ala hadza khalqun katsirun min as-salaf, telah melakukan praktek seperti ini banyak di kalangan salafus saleh, kayak Yahya bin Ma'in wa Ibnul Madini wal Bukhari wa Muslim, seperti para ulama seperti Yahya Ibnu Ma'in, Ali Ibnu Madini, dua di antara begitu banyak guru Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, ada Ishaq ibn Rahuyah juga, dan kemudian Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim sendiri. Bagaimana kita menjawabnya? Karena para ulama salaf telah melakukan ini, mendengarkan hadis, safar untuk mencari hadis, mengumpulkan jalan-jalan periwayatan hadis, mengumpulkan sanad-sanad yang tinggi untuk hadis, semakin pendek jarak antara dia yang mengeluarkan hadis ke Nabi Muhammad semakin tinggi level hadis tersebut, dan juga kemudian redaksi dari sabda Nabi Muhammad yang cukup asing. Bagaimana kita menjawabnya? Karena ada orang mengatakan, bukankah para ulama melakukan itu? Bahkan Imam Bukhari dan Muslim sendiri kan melakukannya. Maka kata Al-Imam Ibn Jawzi fal jawab, anna ulaika jama'u baina ma'rifatil muhimmi min umuri din wal fiqhi fihi wa baina ma talabu min al hadith. Maka kita akan jawab bahwasanya mereka para ulama salafus salih itu, di antaranya disebutkan empat di antara ulama ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Madini, Yahya bin Ma'in, Ali ibn Madini, sesungguhnya mereka mengumpulkan dua perkara yang dibutuhkan. Apa itu? Mereka betul-betul mencari hadis sebagaimana yang kita sebutkan, mendengarkan hadis, mencari hadis, cari jalan yang banyak, cari sanad yang tinggi, cari matan yang kemudian yang gharib. Tapi mereka juga memahami, tapi mereka juga kemudian memahami fatil muhim min umriddi. Mereka mengumpulkan antara betul-betul mendengarkan hadis dan melakukan safar untuk mencari hadis, tapi mereka plus faham juga, mereka betul-betul memahami sabda tersebut, dan kita tentunya berbaik sangka mereka mempraktekannya. Wa'anahum ala dhalika kisarul isnad. Dan para ulama ini, empat di antara yang disebutkan oleh imam di sini, mencari hadis dengan kemudian memahami hadisnya dan mempraktikkan isinya, itu ditolong dengan pendeknya isnad. Kenapa? Jarak antara mereka dan Nabi Muhammad enggak jauh-jauh amat, enggak panjang-panjang amat. Imam Bukhari meninggal kapan? 250-an Hijriah. Ya dong. 200-an, 256. Ah, mudah dihafal. Imam Bukhari meninggal 256. Salah satu ini kapasitas memori 256 ya. Mudah menghafalnya. Selambat-lambatnya para mukhrijul hadis yang kita kenal seperti Imam Ibnu Najjah, ya 300-an lah. Mereka tertolong dengan itu. Karena mereka hidup di zaman, jarak antara mereka dengan Nabi Muhammad SAW kisar, tidak terlalu jauh, pendek jarak isnad atau pohon periwayatan hadis antara mereka dan Nabi Muhammad yang mereka bisa cari. Ya, karena kita berbicara bahwasanya transportasi di zaman itu tentunya tidak seperti zaman sekarang. Untuk satu hadis bisa berhari-hari, hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan mungkin untuk cari satu hadis. Tapi tentunya sesedikit itu Imam Ibnu Jauzi menyebutkan nih 7.500 dengan pengulangan Sahih Bukhari itu 7.500. Tapi kalau tanpa pengulangan Sahih Bukhari, Sahih Muslim 4-5.000 saja. Itu pun beliau katakan sedikit. Fattasa'a zamanuhum li amrayn. Makanya mereka, yakni zaman hidup mereka, para imam ini, itu membuat mereka lapang untuk bisa mencari hadis iya, tapi kemudian memahaminya dan mengamalkannya iya. Akan tetapi di zaman kita sekarang, Imam Ibnu Jauzi kapan? Meninggalnya 591, ya kan 591 ya. Artinya beliau ulama tempatnya para mukhrijul hadis generasi 3. Sudah 300 tahun kemudian lagi. Kata beliau, akan tapi di zaman sekarang fa inna turukal hadis talat wa tasanif fihi ittasa'at fa qalla ay yumkin ahadun ay yajma'a bainal amrayn. Tapi di zaman kita sekarang, kata imam, yakni jalan-jalan luas sekali, maka sangat sedikit kemungkinan seorang bisa menggabungkan dua hal tadi. Ya dengarkan hadis, ya safar mencari hadis, ya mengumpulkan banyak periwayatan hadis, bahkan kemudian mencari sanad yang tingginya dan kemudian redaksi yang cukup aneh dari sabda Nabi Muhammadnya dengan memahami dan mengamalkan. Itu susah, kata beliau. Karena jalan hadis yang makin banyak, karangan tentang hadis makin luas, kata beliau, maka oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya di zaman 300-an ke atas. Fataral muhaddits yaktubu wa yasma'u 50 sana, maka kamu dapatkan seorang muhaddits, dia menulis, dia mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW sampai 50 tahun dia mengumpulkan kitab-kitab, wala yadri ma fiha, dan dia tidak mengetahui isinya. Kenapa? Ma'rifah wa tafakkur, tidak ada waktu untuk mempelajari dan kemudian memahami dan kemudian berujung pada mengamalkan. Kenapa? Kebanyakan. Walau waqa'at lahu hadithatun fi salatih, dan jika terjadi satu kesalahan dalam salatnya, laftaqara ila ba'di ahadithil mutafaqihati alladhina yataraddaduna ilaihi lissama'il hadith min. Saking tidak tahunya dia akan makna hadith, padahal dia yang dengarkan, dia yang tulis, tapi dia sibuk dengan itu. Dia tidak kemudian memiliki kemampuan menggabungkan antara menggabungkan hadis Nabi Muhammad SAW dan kemudian tafakkuh untuk memahami sabda, apalagi mempraktekkannya. Walau waqa'a lahu hadithatun fi salatihi, dan kalau misal terjadi satu kesalahan pada salatnya, laftaqara ila ba'di ahdatsil mutafaqqiha, maka dia butuh kepada sebagian para pemula dari kalangan ahli hadis, di mana orang-orang tersebut yang mundar-mandir bolak-balik ngeriwayatkan hadis dari dia sendiri, tapi dia nanya sama murid. Kenapa? Karena dia enggak paham. Kena talbisnya, dia hanya mengumpulkan. Habis umurnya hanya mengumpulkan. Tidak. Wallahu a'lam bissawab. Wa bihaula, dan dengan mereka para ulama hadis yang demikian, tamakkana ta'inuna 'anil muhaddifin, memungkinkan orang-orang untuk menta'an, untuk mencela ahli hadis. Karena kondisinya seperti ini. Habis umurnya cuman untuk mendengarkan dan ngumpulin doang. Tidak bisa mereka menggabungkan yang telah digabungkan oleh Imam Bukhari. Akhirnya memungkinkan orang-orang yang benci untuk mencela ahli hadis dengan mengatakan zawamilu asfarin la yadruna ma ma'ahum. Orang-orang itu, para ahli hadis itu, cuman orang-orang nyari-nyari hadis, dengarkan hadis, cari hadis. La yadruna mamahum, tapi mereka tidak mengetahui apa yang ada pada mereka. Maksudnya enggak paham. Karena kondisi seperti ini akhirnya memungkinkan orang untuk mencela ahli hadis. Wallahu a'lam bissawab. Yarwi al-haditha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hilaki qabla salah yawm al-jum'ah bi iskanil lam, yakni naha anil halqi. Beliau ingin buktikan, kata Imam Al-Jawzi, berkata Imam Al-Khattabi, telah meriwayatkan sebagian dari guru kami satu sabda Nabi Muhammad SAW akan larangan beliau anil hilaki untuk Karena seperti itu dulu ya, yakni praktek nuntut ilmu gitu ya. Sampai sekarang juga ada halaqoh sih. Di muter gitu. Pojok-pojok masjid muter. Umat melarang halaqoh seperti itu diadakan kalau sebelum sholat Jumat. Makanya juga di masa pandemik ini, kalau Anda perhatikan, di hari Jumat jarang Anda temui, bahkan mungkin nggak ada. Saya belum cek sih. Jarang Anda temui, bahkan mungkin nggak ada kajian Jumat. Karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk kemudian kita menyibukkan dengan nuntut ilmu pada waktu itu. Karena kita harus siap-siap pengen Jumatan. Kita harus betul-betul kemudian di pagi Jumat jam 9, jam 10 atau misalnya jam 11, apalagi mepet banget ada kajian, pas khutbahnya Anda kan tidur, capek dong. Nabi Muhammad SAW akan larangan beliau tentang mengadakan halaqah ilmu sebelum sholat Jumat. Tapi disukunkan hilak, ha-nya kasrah, lam-nya fathah, qaf, hilak itu tapi karena salah baca, lamnya itu disukunkan, halki artinya mencukur. Wow, jauh banget. Jadi yang dia fahami Nabi Muhammad SAW setiap hari Jumat melarang cukur. Bahasa Arab itu asalnya bahkan nggak ada titiknya. Kita jangan bahas nggak ada harokatnya. Dulu nggak ada titiknya bahasa Arab itu. Makanya di beberapa sabda Nabi Muhammad SAW Anda dapatkan keterangan para ulama, bentuk bacaan pertama, bentuk bacaan kedua, karena waktu itu nggak ada titiknya. Kayak misalnya sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, apakah beliau kalau itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika Mi'raj? Ada bentuk dua bacaan dari jawaban Nabi Muhammad SAW. Nurun inni arahu, nurun anna arahu. Kalau tanpa titik, semua huruf hijaiyahnya sama itu. Makanya ada dua jenis bacaan. Cahaya, sesungguhnya aku melihatnya. Tercucuk cahaya, bagaimana mungkin saya melihatnya? Beda kan? Karena basicnya nggak ada titik, bukan lagi nggak ada harokat. Salah. Wa akhbaruni annahu baqiya 40 sana la yahlaqu ra'su qabla sah. Dengan pemahaman seperti ini, selama 40 tahun guru saya itu, kata Imam Al-Khattabi, selama 40 tahun bukan waktu yang pendek. Beliau memahami bahwasanya tidak boleh cukur rambut sebelum Jumatan. Salah harokat doang, ini pentingnya bahasa Arab. Kena kan? Walaupun enggak terlalu gimana ya? Bukan kesesatan sih enggak, cuma enggak cukur rambut aja. Tapi kan pemahamannya salah, mau gimana? Faqultu lahu innama huwa al-hilaq. Maka kata Imam Khattabi, kemudian aku mengatakan padanya, sesungguhnya bacaannya itu al-hilaq. Nabi Muhammad melarang halaqah-halaqah ilmu sebelum Jumatan. Halaqah-halaqah ilmu diadakan sebelum Jumatan. Jam'u halaqatin, ia adalah jamaknya halaqah, bukan halq yang artinya mencukur atau botak atau gundul. Wa innama karihal ijtima'a qabla salati lil ilmi wal mudzakarah wa amara ayyushtaghala bis-shalah wa yunsata lil-khutbah. Dan sesungguhnya kenapa Nabi Muhammad melarang ada perkumpulan majelis ilmu padahal mengingat ilmu padahal sebelum salat Jumat, agar kemudian nanti dia tidak tersibukkan dengan itu, kemudian nanti dia terabaikan untuk mendengarkan khutbah. Dia harus sibuk mempersiapkan diri untuk Jumatan. Dia harus sibuk mempersiapkan diri nanti untuk dengerin khutbah. Itu maksud sabda Nabi Muhammad SAW. Faqala qad farrajta alayya. Kemudian dia berkata, engkau telah menghilangkan dari saya kesusahan. Artinya apa? Aduh, sekarang saya berusaha 40 tahun. Imam Ibn Jauzi ingin buktikan, dan ini bukti dari perkataan Imam Al-Khattabi. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad ra'ayna fi zamanina man yajma'ul kutuba wa yukthiru as-sama'a wa la yafham ma hasala. Dan kami telah melihat di zaman kami, tahun 500-an, akhir 600-an, orang-orang yang mengumpulkan kitab, banyak mendengarkan hadis, tapi dia tidak faham apa yang dia kumpulkan, tapi dia tidak faham apa yang dia dengarkan. Talbis. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian disebutkan di sini, wa minhum man la yahfazul Qur'an wa la ya'rifu arkanus shalah fatashaghala haula ala za'mihim bi furudil kifayah an furudil a'yan wa itharu ma laysa bi muhimmin 'alal muhim min talbis iblis. Wah, ini poin bahasan kita untuk kelompok pertama. Untuk kelompok pertama, bukan membukan muslim dan yang lainnya, yang menggabungkan dua-duanya. Dengerin hadis iya, safar nyari hadis iya, tapi dia faham dan mengamalkan. Ini yang kita bicarakan, kelompok yang pertama, tujuannya untuk menjaga syariat, tapi mereka tidak bisa menggabungkan yang digabungkan Imam Bukhari dan Muslim. Mereka hanya mengumpulkan, mereka hanya mendengarkan, tapi enggak faham. Kata Imam Nujauzi, bahkan di antara mereka ada yang tidak hafal Quran. Oh, ini berarti persyaratan ini. Dan tercela kala itu tentunya kalau tidak hafal Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang tidak hafal Al-Quran, tidak tahu rukun-rukun salat. Maka mereka sibuk dengan yang mereka sibuk dengannya. Apa? Sibuk untuk melakukan sesuatu yang hukumnya fardu kifayah, sudah dilakukan ulama yang lain. Gugur dari Anda sebenarnya kewajiban itu. Kenapa? Sudah terkumpulkan di tahun 300-an ke atas, terkumpul semua sabda Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak menutup kemungkinan, sampai sekarang pun ada. Bahkan beberapa tahun yang lalu, Syekh Al-Azami mengeluarkan karangan yang luar biasa dahsyat untuk kitab hadis. Wa itha ada di sini. Di sini dicetak tebal, di situ berikut dicetak tebal enggak? Perkataan berikut. Nah, wa itharu ma laysa bimuhim, dan mengutamakan sesuatu yang tidak penting alal muhim dibandingkan sesuatu yang lebih penting min talbis iblis. Itulah talbis iblis. Anda bisa praktekkan kepada amalan di zaman sekarang. Seorang menjaga salat malamnya. Bukan berarti sholat malam gak penting ya, tapi dia lebih mengedepankan, mendahulukan yang sunnah. Sholat malam non-stop, subuhnya ketiduran. Kena gak? Itu talbis. Sholat duha gak pernah putus. Kemudian sholat wajibnya lambat-lambat. Kira bukan talbis, talbis. Karena lebih mengutamakan sesuatu yang tidak penting, bukan berarti sholat duha gak penting, enggak. Tapi ini kaedahnya. Itharu ma laysa bimuhim, mengedepankan, mendahulukan sesuatu yang tidak penting. Apalagi betul-betul perkara yang tidak penting. Apalagi betul-betul perkara yang tidak penting. Anda lebih utamakan dibandingkan yang penting. Itu talbis iblis. Orang lebih mengedepankan sunnah saja, kemudian kewajibannya keteteran. Talbis. Ya. Karena seharusnya seorang fokus kepada yang wajib dulu, lengkapi dengan yang sunnah. Ini enggak. Karena iblis sudah tidak bisa mengganggu orang ini untuk menjalankan yakni agamanya, maka dia akan rayu untuk melakukan yang lain. Lebih mengedepankan yang sunnah-sunnah, bukan berarti sunnah enggak penting. tapi dia prioritaskan sunnah, tapi yang wajibnya keteteran. Ini poinnya. Kalau bisa digaris bawahi di itu. Itu dicetak tebal enggak? Oh, di sini dicetak tebal soalnya di dalam bahasa Arab. Karena ini poin dari Imam Ibnu Jauzinya. Mendahulukan sesuatu yang tidak penting dibandingkan yang penting, itulah talbis iblis. Ulun mencontohkan tadi mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib, bukan berarti sunnah enggak penting, tapi itulah bentuk talbis. Anda lebih mengutamakan yang sunnah, tapi yang wajibnya Anda ketinggalan, keteteran, apalagi sampai meninggalkan. Dan ulun contohkan tadi dengan sholat. Ya, duha non-stop. Totonya duhurnya nanti hampir asar. Sholat malam non-stop. Subuhnya hampir matahari terbit. Nah gitu. Salah jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masuk ke kelompok yang kedua. Al-Qismu Tsani. Kelompok yang kedua. Qaumun aktharu sima' al-hadith. Walam yakun maqsuduhum sahihan. Wala aradu ma'rifatas sahihi min ghairihi bijam'it turuq wa innama kana muraduhum al-awali wal gharaib fataful buldan liyaqula ahaduhum laqitu fulanan wali min al-asani bima laysa li ghairi wa indi ahadithu laysa inda ghairi. Kelompok yang kedua. Yang pertama tadi betul-betul niatnya ingin jaga syariat. Untuk yang bisa menggabungkan antara nyari hadis dan praktekan isinya, selamat, dan Bukhari dan yang lainnya. Kita bersyukur kepada mereka akan hal tersebut. Tapi kemudian, yang tidak bisa menggabungkan antara keduanya, maka di poin itulah kemudian sebagian orang bisa mencela ahli hadis. Nggak faham, ngapain banyak hadis? Intinya nggak faham. Ini yang jadi masalah. Yang kedua, wah ini lebih parah. Qaumun, satu kaum, artinya banyak orang di kalangan para ulama ahli hadis, aktsaru sima' al-hadis, mereka banyak mendengarkan hadis, walam yakun maqsuduhum sahihan, akan tetapi tujuan mereka enggak baik. Tujuan mereka enggak benar. Yang tadi masih benar. Apa itu tujuannya? Ingin menjaga syariat. Biar tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang tidak. Ini enggak. Tujuannya adalah yakni bukan kebaikan. Wala aradu ma'rifatas sahih min ghairihi bijam'it turuq. Dan tujuan mereka juga bukan untuk mengetahui hadis ini sahih dibandingkan yang lainnya. Dengan mengumpulkan banyak jalan hadis itu bukan tujuan untuk mencari yang sahih, enggak. Jadi dia mendengarkan banyak hadis, tujuannya tidak baik. Juga bukan tujuan mereka ketika mengumpulkan banyak periwayatan jalan hadis untuk mencari yang sahih dibandingkan yang tidak, bukan itu. Wa innama kana muraduhum al-awali wal gharib, tujuan mereka adalah mencari al-awali, sanad-sanad yang ali, cari sanad yang tinggi-tinggi aja, wal gharib, dan mencari yang gharib-gharib aja, yang aneh atau kemudian yang unik-unik aja dari matan asal dari Nabi Muhammad SAW. Fataful buldan, maka mereka mengelilingi banyak negeri demi tujuan ini, nyari sanad yang pendek supaya jadi tinggi. Mereka keliling dunia supaya kemudian mendapatkan hadis-hadis yang kemudian aneh, gharib, enggak banyak orang dengar. Ingat ya, gharib di sini betul-betul kemudian bukan gharib dalam makna hadis. Artinya hadis yang diriwayatkan hanya satu perawi per generasi. Yang dimaksud betul-betul gharib, artinya asing, enggak umum. Liyaqul ahadum, agar salah seorang di antara mereka mengatakan, laqitu fulanan, aku telah bertemu dengan perawi fulan. Yang lain enggak ketemu sama perawi itu. Supaya apa? Hebat ya. Wali minal asani di Malaysia al-Ghairi, dan aku punya sanad nih, aku punya sanad pohon periwayatan hadis orang lain enggak punya, aku doang yang punya. Wa indi ahadithu laysat inda ghairi, dan saya punya hadis-hadis sabda Nabi Muhammad orang lain enggak punya. Supaya cuman supaya bisa ngomong begitu doang. Tujuannya sudah tidak baik. Mengumpulkan begitu banyak periwayatan jalan hadis bukan untuk mencari mana yang sahih, mana yang tidak. Hanya supaya dikata, supaya salah seorang di antara mereka bisa mengatakan, saya telah bertemu perawi fulan. Bisa jadi mungkin perawi fulan tinggalnya sangat jauh akan dahsyat dong tentunya. Kayak zaman kita sekarang misal, dan kita berbicara misalnya transportasi belum ada pesawat deh. Saya mendengarkan satu sabda Nabi Muhammad dari seorang ustadz di Papua. Kita tidak pakai pesawat juga nggak apa-apa deh, mahal jauh. Tapi cuma saya yang punya dari ustadz itu. Ada haibah, ada kewibawaan. Itu tujuan. Saya bertemu perawi fulan. Saya punya sanad yang tidak dimiliki orang lain. Saya punya hadis Nabi Muhammad yang tidak diriwayatkan orang lain. Cuman ingin begitu doang tujuannya. Ini kelompok yang kedua. Yang kena talbis. Kelompok pertama yang kena, itu yang tidak bisa menggabungkan. Yang bisa menggabungkan, oh, kita bersyukur. Yang tidak bisa menggabungkan antara mengumpulkan jalan, mengumpulkan, mendengarkan hadis, safar untuk mencari hadis, dan mengamalkan, kita bersyukur. Tapi yang kalau tidak bisa, nah itu. Lahan empuk, sasaran empuk, untuk orang-orang yang benci akan al-hadis untuk mencela. Ah, ngapain banyak hadis yang tinggal, nggak paham. Ente aja nggak paham. Tapi yang ini betul-betul, na'udzubillah, tujuan yang memang bukan untuk mencari keabsahan sebuah hadis, tapi untuk agar dikatakan atau salah seorang mereka bisa mengatakan, saya bertemu perawi fulan, saya punya sanad orang lain gak punya, saya punya hadis orang lain gak ada yang riwayatkan. Talbisnya mantap ya. Qala al-musannif rahimahullah, tentunya yang punya terjemahannya Anda bisa lihat contohnya di situ, bagaimana seorang perawi menyebutkan tauriyah agar dikatakan dia wah, agar dia dikatakan perawi hebat. Dia bawa seorang syekh ke satu tempat. Tempat ini secara umum dikenal oleh banyak orang, itu adalah tempat di sebuah negeri. Disebutkan di sini istilahnya dengan satu tempat namanya Raqqah. Raqqah ini itu ada di Baghdad. Raqqah ini satu tempat tepi pantai, adanya di Baghdad. Tapi yang terkenal yang namanya Raqqah itu satu negeri, adanya di Syam. Dia bawa syekhnya ke tempat itu. Dia sampaikan kepadanya periwayatan, kemudian dia bercerita bahwasanya telah bertemu dengan seorang syekh dan kemudian meriwayatkan, yakni dia meriwayatkan atau diriwayatkan kepadanya satu sabda Nabi Muhammad dan tempatnya di Raqqah. Orang fahamnya, wih, jauh banget nih, supaya kelihatan hebahnya. Oh, berarti orangnya melakukan safar yang jauh demi satu sabda. Wah, dapat kebanggaan. Padahal apa? Di situ-situ juga. Imam Ibn Jauziyah menyebutkan. Ada kata beliau kasih di Baghdad ini, kata beliau. Silakan baca banyak contoh yang lain, saya skip. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, wa hadha kulluhu 'anil ikhlasi bimu'zalin wa innama maqsuduhum ar-riyasah wal mubahat. ولذلك يتبعون شاذ الحديث وغريبه وربما ظفر عدهم بجزء فيه سماء أخيه المسلم فأخفاه ليتفرد هو بالرواية وقد يموت هو ولا يرويه فيموت الشخصين فيفوت الشخصين. Dan semua ini dari keikhlasan sangat jauh. Praktek para ulama kelompok kedua, kata beliau, dan semua ini dari keikhlasan sangat jauh. Wa innama maqsudhum, hanyalah maksud mereka untuk mendengarkan hadis, mengumpulkan banyak periwayatan hadis. Ar-riyasa, mereka hanya ingin mencari kehormatan. Wal mubahat, mereka hanya ingin berbangga-bangga. Walidhalika, oleh karena itu, yattabi'una syadzal hadits wa ghalibu, oleh karena itu mereka hanya mengikuti hadith-hadith yang syadz. Definisi mudah untuk hadith syadz adalah hadith yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya tapi menyelisih orang yang lebih terpercaya daripadanya. pahami dua jenis hadis yang dilihat dari sisi perawinya. Ada hadis syadz, ada hadis mungkar. Definisinya kurang lebih sama. Periwayatan seorang perawi yang menyelisih perawi yang lebih utama daripadanya. Bedanya adalah bahwasanya hadis syadz diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, tapi dia bersendirian menyelisih hadis-hadis orang yang lebih terpercaya daripadanya, yang banyak. Dia bersendirian syadz. Terlepas dari perdebatan para ulama, Imam Ibnu Hajar di antara yang berpendapat syadz tetap tidak bisa dijadikan yakni sandaran, padahal perawinya thiqah loh. Padahal perawinya terpercaya loh, tapi periwayatannya menyelisihi perawi yang lebih utama daripada dia. Perawi-perawi yang lebih utama daripada dia itu banyak, enggak kayak ente hadisnya. Nah, gitu loh. Maka tetap enggak bisa dipakai kata Imam Nu'ajah. Nah, kalau mungkar itu periwayatan orang yang lemah menyelisihi hadis periwayatan orang yang terpercaya. Oh, ini mungkar. Sudah bersendirian, kemudian dia lemah pula. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kata beliau, oleh karena itu mereka hanya mengikuti syadzal hadits wa gharibu, hanya mengikuti hadits yang syadz. Dapat dia hadits-hadits, tapi tatanya menyelisih hadits yang lebih utama para perawi. Wa rubbama dhafira ahaduhum bi juz'in fihi sima'u akhihil muslim. Dan bisa saja salah seorang di antara mereka yakni menyampaikan sebagian dari sabda Nabi Muhammad SAW kepada saudaranya, kemudian dia sembunyikan fa akhfau sebagian yang lain. Untuk apa? Liyatafarrada huwa birriwayah, agar hanya dia satu-satunya yang memiliki riwayat itu, enggak disampaikan semuanya. Ada sabda Nabi Muhammad ya, saya dengarkan ya, bla bla bla. Mungkin ada 3 potong sabda, dia hanya sampaikan 2 potong, satunya dia simpan. Kenapa? Supaya hanya dia yang memiliki riwayat itu. Waqad yamutu huwa wa la yarwihi. Dan bisa jadi atau kadang-kadang dia meninggal enggak sempat meriwayatkan hadis full. Fayafutu syakhsain. Maka yakni hilanglah dua orang tersebut. Kenapa? Satu, sudah meninggal belum menyampaikan hadis secara sempurna. Dua, yang masih hidup ini enggak dengerin sempurna. Akhirnya enggak kepake jadinya. Hebat ya? Iblis nih, kerjaannya iblis nih. Kepada siapa? Kepada para ulama, bukan orang awam. Dengan disiplin ilmu yang berbeda. Kemarin kita bahas ahli bacaan, sekarang ahli hadis kena. Terus kita yang orang awam santai gitu ya. Ulama aja kena. Tentunya kita yang orang awam ya, yang diutus sama iblis ya, pion-pionnya aja. Orang awam ente aja deh. Misalnya gitu ya. Kalau boleh saya ya, ini istilah ulama kena. Dengan caranya, ingat ya, saya sering menyampaikan faedah ini. Yang bisa disesatkan oleh iblis itu siapa? Nabi. Yang bisa disesatkan oleh iblis, artinya bisa dia rayu dengan jargon-jargonnya, kemudian kena, itu nabi levelnya. Lalu kemudian kita merasa aman dengan godaannya. Apalagi kayak postingan saya terakhir tadi malam kayaknya tuh. Mungkin yang berteman dengan saya baca. Jangan sampai Anda kena talbisnya. Betul. Mengingatkan seorang akhwat untuk sholat malam, kebaikan. Tapi Anda siapanya memangnya? Ya, gak usah repot-repot. Anda kalau naksir, ta'aruf dengan cara yang baik. Cocok dengan CV-nya, nazar. Istikharah cocok, silakan khidbah nikah, selesai. Ngingetin sholat, ngingetin makan. Dia kalau lapar, makan sendiri. Dan akhwatnya sendiri, besinya udah gemuk. Dia kalau lapar, makan sendiri, bikin indomie mie rebus. Gak usah kamu tanya-tanya. Apa anak orang. Sholat, ada muadzin sehari 5 waktu mengingatkannya untuk sholat. Gak usah repot-repot. Apalagi misalnya, saya ingat nih perkataannya Ustaz Ali Akbar ya. Sibuk mengingatkan anak orang sholat. Keluarga Anda, Anda lupa ingatkan sholat. Ada ibu Anda, bibi Anda, kakak adik perempuan Anda. Bahkan mungkin bukan cuma sholat. Nutup aurat aja mereka belum. Anak orang Anda urus. Talbis gak? Talbis. Tapi apa? Ya untuk kita orang awam. Kerasa baik awalnya. Untuk sebagian akhwat terasa, wah saya diperhatikan. Si itu dimodusin, bukan diperhatikan. Yang serius itu datang ke rumah. Kayak baru-baru ini juga ya, ada seorang akhwat kemudian minta bantu, tapi dia menyampaikan pesan bapaknya. Kata bapak, kalau memang tertarik, langsung datang ke rumah. Mantap. Nggak ada cicet-cicet, datang ke rumah. Anda gentle datang, perempuannya merasa terhormat karena Anda serius. Bukan cicet sana sini. Wallahu a'lam bissawab. Itu level kita orang awam ya. Para ulama pun kena. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut enggak kita, Fit? Masih panjang sini, Fit. Tapi saya bisa singkat nih. Di 10 menit terakhir. Al-qadhu wal ghibah. Al-qadhu wal ghibah. Saya pengen di setiap satu disiplin ilmu satu pertemuan saja. Jadi pertemuan berikutnya kita bahas talbis iblis pada ulama yang lain. Ingat ya, para ulama. Kalau kita awamnya, jadi harus lebih berhati-hati karena kita orang awam. Ulama aja kena. Oke. Okay. Al-qadhu wal ghibah. Mencela. Di situ terjemahkan apa? Mencemarkan nama baik, wal ghibah dan ghibah. Ingat, para ulama ahli hadis mereka masuk ke talbis iblis dalam bab ini. Apa? Mencela atau mencemarkan nama baik perawi yang lain, ahli hadis yang lain, atau menggibahinya. Tapi kita akan lihat bagaimana halusnya iblis hingga kemudian ghibahnya enggak kerasa. Perhatikan. Wa min talbis iblis ala ashabil hadis, di sini dicetak tebal, di situ cetak tebal enggak? Paragraf ini. Enggak ya? Memang harusnya ini peringatan juga. Mudah-mudahan mungkin teman saya nonton. Untuk teman-teman ulun yang kerja di pustaka Imam Syafi'i. Yang mencetak kitab ini. Kalau misalnya di kitab aslinya. Dicetak tebal. Itu berarti. Tentunya yang membuat cetak tebal ini. Saya yakin adalah. Setelah ditahkik dan diteliti oleh Syekh Ali. Artinya beliau menganggap. Ini perkara yang sangat penting. Akhirnya harus dicetak tebal. Anda juga cetak tebal. Artinya diterjemahannya juga cetak tebal. Kalau perlu cetak tebal atau mungkin cetak miring. Atau mungkin di garis bawah, terserah yang mana Anda pilih. Atau tiga-tiganya. Cetak miring, cetak tebal, ada garis bawah, plus juga kemudian tanda petik. Wah itu lengkap banget. Tapi enggak, salah satunya aja. Dan di antara talbis iblis, wa min talbis iblis ala ashabil hadith, dan di antara talbis iblis terhadap para ahli hadith, qadhu ba'dihim fi ba'din talaban litashaffi. Mereka mencela satu sama lain untuk mencari penyembuhan. Diterjemahkan apa di situ? Untuk balas dendam. Syifa, obat, tashaffi, cari obat, cari penyembuhan. Maksudnya apa? Mereka mencela ahli hadis yang lain tapi untuk balas dendam. Dan disebut kalau beliau di sini sumbernya pasti karena hasad, sumbernya pasti karena macam-macam. Ya. Tidaklah seorang mencela orang lain, tidaklah seorang kemudian apa? Terjemahannya? Bukan. Al-qadah di situ terjemahannya. Mencemarkan. Tidaklah seorang mencela orang lain, tidaklah seorang mencemarkan nama baik orang lain kecuali sumbernya satu, bisa su'udzon, dua, hasad, itu paling paling nyata. Kenakah para ulama? Kena. Jangankan para ulama, sahabat kena. Sahabat bisa kena hasad itu. Terus kemudian kita merasa aman gitu akan satu penyakit hati ini? Enggak, bahaya. Kata Nabi Muhammad SAW, inna syaitana qad aisa ay ya'budu al-musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk membuat orang di jazirah Arab untuk berbuat syirik. Putus asa dia, enggak bisa orang diganggu. Tapi untuk menanamkan kebencian, kedengkian di hati mereka, oh, dia tetap kerja. kata Imam, dan di antara talbis iblis terhadap para ulama ahli hadis, qadhu ba'dihim fi ba'din, sebagian mereka mencela sebagian yang lain, sebagian mereka mencemarkan nama baik yang lain, talaban litasyafi, untuk mencari penyembuh hati. Kenapa sakit hati basicnya? Makanya diterjemahkan balas dendam. Tapi celaan yang mereka lakukan, mereka kemudian tutupi cantik di atas atau atas nama al-jarhu wa ta'dil. Wa yukhrijuna dhalika makhraj al-jarhi wa ta'dil alladhi istamalahu kudama'u hadhil ummah lidhabbi anishar. Tapi mereka beralasan, padahal intinya ketika mereka mencela ahli hadis yang lain itu untuk balas dendam karena disumberi karena kehasadan. Cuman supaya cantik, alasannya adalah ini jarh, ini ta'dil. Apa itu al-jarh wa ta'dil? Satu ilmu. Al-jarh wa ta'dil itu satu ilmu, di mana ilmu ini menentukan seorang perawi diambil atau tidak perkataannya. Ketika tidak diambil berarti dijarah, tercela. Kalau diambil, kalau ditinggalkan berarti dijarah, tercela. Perawi ini pendusta, perawi ini hafalannya lemah, perawi ini akhirnya periwayatnya enggak diambil. Itu jarah. Kita belum bahas ghibah di sini ya. Dan tentunya ada bahasan luas tentang apakah jarh wa ta'dil atau jarh lebih tepatnya bagian dari ghibah. Kemudian ta'dil, bahwasanya perawi ini diadilkan, artinya dia orang yang adil, berhak untuk diambil periwayatannya. Inilah ilmu. Cantiknya mainnya iblis, padahal mereka mencela, padahal mereka mencemarkan nama baik para perawi yang lain, para ahli hadis yang lain. Itu karena balas dendam, karena hasad, karena iri, karena macam-macam urusan duniawi misalnya, tapi dibarut dengan ini jarh wa ta'dil. Terjadi enggak di zaman sekarang? Terjadi banget. Tapi bukan antara para ulama hadis, antara para ustaz. Mengatasnamakan jarh wa ta'dil. Padahal apa? Mencela intinya. Padahal apa? Mencemarkan nama baik intinya. Padahal apa? Pengen balas dendam intinya. Padahal apa? Hasad intinya. Alladhi istamalahu kudama'u hadhil ummah lidhabbi ani syariah. Mereka membalutnya atas nama jarh wa ta'dil, di mana ilmu ini digunakan para ulama terdahulu untuk menjaga syariat memang. Supaya ketahuan mana perawi yang terpercaya, mana yang jujur, mana yang lemah, mana yang tukang bohong, mana yang enggak memiliki haibah, tidak memiliki muru'ah. Ya, mereka gunakan itu supaya kemudian menjaga sabda Nabi Muhammad, menjaga syariat. Tapi atas nama itu, mereka gunakan topeng itu. Mereka gunakan topeng itu. Padahal intinya mereka ya pengen mencela. Mereka ingin kemudian mencemarkan nama baik perawi yang lain. Sudah sejam kan? Wallahualam bissawab. Kita tambahin sedikit. Wa dalilu maqsadi khubthi haula'i sukutuhum amman akhadhu anhu. Wa ma kana al-qudamu hakadha. فقد كان علي بن المديني يحدث عن أبيه وكان ضعيفا ثم يقول وفي حديث الشيخ ما فيه. Dan di antara dalil tujuan busuknya orang-orang ini, bayangkan Imam Ibnul Jauzi kencang ya, beliau sebutkan busuk. Kenapa? Karena saling mencela. Bukan lagi kita membahas sama muslim, sesama ahli hadis. Dan dalil yang dalil dari busuknya tujuan mereka ini adalah diamnya mereka dari siapa mereka mengambil hadis. Misalnya nih David perawi hadis, saya juga perawi hadis. Cuman David ada clash sama saya apa gitu ya, dia enggak suka sama saya gitu ya. Dia hasad apa sama saya, ini contoh mudah. Tapi enggak mau dia harus ambil hadis dari saya. Saya yang punya riwayat itu. Maka David ambil hadis dari saya, tapi tidak mengatakan dari siapa dia dapat. Ya, talbis iblis. Itu bentuk celaan sebenarnya. Itu bentuk mencemarkan nama baik. Enggak mungkin dong Anda dapat hadis begitu saja. Memangnya Anda dapat ilham? Enggak. dari seseorang Anda mendapatkan ilmu itu. Cuman ketika Anda tidak menyebutkan dari siapa Anda mengambil, itu celaan. Padahal Al-Qudama, kata Imam Ibn Jauzi, padahal para ulama zaman dulu enggak begitu-gitu amat. Wa ma kana al-qudama hakadha. Para ulama zaman dahulu tidak seperti itu. Tetap mereka sebutkan dari siapa mereka mengambil. Cuma mereka akan terangkan derajat orang yang mereka ambil darinya. Dan adalah Ali Ibn Madini, salah satu guru di antara 240 guru Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini. Dia menyebutkan hadis dari bapaknya, dan bapaknya adalah perawi yang lemah. Tapi dia tetap mengatakan, dan di dalam hadis ini ada bapak saya, dan bapak saya lemah. Disebutin. Wallahu a'lam bissawab. Wa amma ghibatul ulama famanba'uha min khid'atin nafsi ala ibda'in nasiha wa ta'wili ma la yasihu min al-khabar walau sahha ma kana 'awlan 'ala al-ghibah wa huwa qawluhu atarghabuna an dhikrihi adzakaruhu bima fihi liyahdharahu an-nas. Ghibah tadi celaan, tadi pencemaran nama baik dengan tidak menyebutkan dari siapa dia ngambil hadis. Yang kedua ini ghibah. Ghibah di kalangan para ulama. Maka sumber dari ghibah di kalangan para ulama adalah tertipunya jiwa, tertipunya diri dari menyampaikan nasihat. Dengan perkataan mereka ketika misalnya seseorang ingin mencela orang lain, seorang ahli hadis ingin mencela hadis ahli hadis yang lain, tapi nadanya ini seperti nasihat. Contoh, David lagi ngumpul dengan teman-teman yang lain, saya gurunya misalnya, tapi dia nggak suka sama saya, cuma nadanya cantik. Ingat, ini jagonya iblis ya, ngerayu David. Ketika ngumpul sama teman-teman nanya, Fit, sampaikan dong satu hadis dari Nabi Muhammad SAW dari Ustaz Khairullah. Dia dengar hadis dari saya. Ini contoh supaya Anda mudah memahami. Cuma dia enggak suka sama saya. Dia ingin mencela saya. Dia kemudian ingin mencemarkan nama baik saya. Nadanya dia ke teman-teman seperti nasihat. Atarghabuna an dzikri. Kalian mau dengerin dia? Gitu loh nadanya. Kalian mau dengerin dia? Nadanya itu membuat orang liyahdharun nas, agar orang kan begitu dengar nada David kayak gitu, masa ente mau dengar sih sabda Nabi Muhammad dari Rasulullah. Nadanya tuh gitu. Nasehatin teman, masa ente pengen dengar sih hadis Nabi Muhammad dari Ustaz Khairullah. Mau dengerin. Nadanya itu nanya tapi supaya orang enggak jadi deh. Gitu akhirnya kan. Oh gak jadi deh, kenapa? Karena dia meyakinkan orang lain. Gak usah dengerin dari dia. Terjadi gak zaman sekarang? Banget. Berulang ya. Berulang. Siapa yang jago? Iblis. Siapa lagi? Iblis yang jago. Terdengarnya seperti nasihat. Padahal ada kedengkian di hatinya. Ini hanya contoh, Fit, jangan tersinggung. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ntar singgung antum enggak video lagi ntar. Oke. Contoh yang lain. Wa amma manba'ul ghibah fir ru'asa'i wal asatidah. Wah, spesifiknya. Dan ghibah yang terjadi kepada orang ar-ru'asa, para pemimpin, wal asatidah, para ustaz. Kita terjemahkan para tokoh agama. Gimana terjadi ghibahnya? Fa min tariqi ibda'ir rahmati wasyafaqati. Mereka memperlihatkan kasih sayang, mereka memperlihatkan simpati, hatta yaqul, hingga mereka mengatakan, miskinun fulan, ubtulia bikada, wamtuhina bikada, na'udzubillah minal khudlan. Lihat, ini terjadi banget ini. Bukan cuma di kalangan para ulama hadis, di kalangan kita terjadi ini. Siapa yang jago? Iblis. Kita gak ngerasa. Ghibah yang terjadi di antara para ahli agama, pemuka agama, adalah dengan cara memperlihatkan kasih sayang, memperlihatkan simpati, hingga mengatakan, aduh kasihan ya Ustadz Fulan, Aduh kasihannya ujian Ustadz Fulan. Aduh na'udzubillah deh kalau kita kayak dia. Ah, saya nggak sebutin aibnya ya. Dia menyebutkan aib. Tapi sepertinya berkasih sayang. Tapi sepertinya simpati. Aduh kasihan Ustadz Fulan. Kenapa? Aduh kasihan banget. Kasihan. Lafadnya tuh kasihan Fit. Kasihan Ustadz Fulan. Kenapa? Aduh dia diuji dengan. Aduh kasihan deh. Aduh mudahan kita jauh-jauh dari perkara yang bisa melecehkan kita. Nanti kan berarti Anda ingin melecehkan. Cuma nada Anda seperti berkasih sayang. Padahal Anda menggibahinya. Bisa betul-betul terjadi padanya apa yang terjadi. Dia diuji dengan mungkin dosa besar. Oke, kita sebutkan dosa besar. Kasihan Ustadz Fulan. Kenapa Ustadz? Kasihan. Melakukan ABC dan D. Aduh, mudahan kita nggak kayak gitu. Nah, lafadnya kasihan Ustadz Fulan. Pada Anda menggibahnya. Cantik nggak? Cantik. Siapa yang jago? Iblis jago. Nggak kerasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini mengingatkan untuk semua kita. Nggak berlaku untuk para pemuka agama saya. Tapi yang sedang kita bahas memang yang diincar oleh iblis adalah para pemuka agamanya. Kalau ustadznya begitu, pemuka agamanya begitu, gimana bawahnya? Sama. Sama. Dengan nada kasihan, dengan nada simpati. Aduh kasihannya si Fulan. Kenapa? Itu loh. Aduh bininya. Hah? Habis itu Anda nyebutin aib bininya. Atau dia nyebutin aibnya, aib teman Anda. Tapi lafaz pertamanya, miskinun Fulan. Aduh Fulan tuh kasihan. Ujiannya berat. Kenapa? Aduh bininya ya Allah. Kenapa? Aduh ya Allah. Kenapa Pak? Ya Allah aja udah. Saya gak ingin sebutin aib. Allah iblis ya, dasar iblis ya. Wallahu a'lam bishawab. Fayatasanna'u biibda'ir rahmati wasyafaqati ala akhi. Akhirnya kemudian dia bikin-bikin bagaimana dia memperlihatkan kasih sayangnya, simpatinya kepada saudaranya. Tsumma yatasanna'u bid-du'a lahu 'inda ikhwani, kemudian dia kemudian bikin-bikin yakni doa di hadapan temannya. Doakan aja deh mudah-mudahan dia keluar dari bencananya, mudah-mudahan dia keluar dari masalahnya. Padahal Anda itu ghibah. Anda perlihatkan kasih sayang, Anda perlihatkan simpati, Anda kemudian bikin-bikin bagaimana Anda sepertinya sangat peduli, kemudian Anda bahkan bikin doa. Doakan deh teman kita ya Allah. Kasihan banget padahal Anda sedang menggibahnya. Siapa yang cantik mainnya? Iblis. Ini yang sedang kita bahas ini. Wa yaqulu innama abdaitu lakum dzaka litukthiru du'aakum lahu. Wah, sampai sepertinya sampai kemudian dia mengatakan bahwasanya saya kasih tahu kalian, fulan miskin, dia kasihan dapat ujian. Supaya kalian banyak-banyak mendoakan dia padahal ente sedang menggibah. Enggak kerasa ini pemirsa. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian kalau kita ingin bahas dosa ghibah, enggak perlu. Kenapa? Sudah sangat jelas bagaimana permisalan yang Allah buat untuk ghibah begitu buruk seperti makan daging saudara sendiri bangke. Kepada siapa ini terjadi? Bahkan kepada pemuka agama. Apalagi kemudian pada orang awam. Makanya tidak boleh kemudian kita berleha-leha, santai, kemudian merasa aman dengan talbis iblis. No, belajar. Nuntut ilmu. Dapat, nuntut ilmu. Faham ilmu, praktekkan. Dan berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah kita akan terhindar dari talbis iblis. Inilah kurang lebih berkaitan dengan yani talbis iblis terhadap para ulama ahli hadis. Tentunya untuk kelompok yang pertama dengan niat yang baik, tapi ada dua yakni bagian juga yang betul-betul bisa menggabungkan antara mengumpulkan hadis dan mempraktekkan isinya dan memahaminya dengan yang hanya mengumpulkan, tentunya ini tercela walaupun tujuannya baik. Yang kedua betul-betul hanya mengumpulkan supaya terlihat wah di hadapan orang. Dan kata Imam Jauzi, wa hadza min al-ikhlasi bi mu'zalin, ini dari keikhlasan jauh. Kenapa? Tujuannya hanya dunia. Dan kemudian terjadi pada mereka juga pada kita. Bagaimana mereka kemudian saling mencela satu sama lain tapi mengatasnamakan ilmu jarh wa ta'dil, padahal intinya betul-betul mencela karena dendam atau kemudian menggibah satu sama lain, bahkan terkadang memperlihatkan rasa ibanya, kasihannya, kasih sayangnya, tapi intinya menggibah. kasihan fulan, kasihan ustaz fulan, kasihan si fulan. Kenapa? Aduh, dia dapat ujian A, B, C, dan D. Saya ngomong gini supaya kamu atau semua kalian juga mendoakan dia. Intinya itu ghibah sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari semua ini, tentunya kita berusaha untuk menjaganya agar kemudian kita tidak terjerumus kepada talbis iblis, tipu daya iblis. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan, mudah bermanfaat. Salam dan khilaf, ulumun maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, penanya insyaallah kita akan mendapatkan kitab talbis iblis. Yang di Banjarmasin tentunya semuanya akan dihubungi oleh Akh David. Yang di Banjarmasin silakan ambil. Atau terkadang sebagian ikhwah juga karena kondisi seperti ini ya, mengojolkannya ya. Tapi kalau untuk yang di luar Banjarmasin maka kita akan kirim insyaallah, dan Anda yang menanggung yang ongkos kirimnya. Enggak ada atau emang belum masuk nih, Ben? Mungkin belum masuk ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Saya tak tiduran dulu ya. Rifkon relay. Rifkon relay. Tentunya pemirsa rahimakumullah, kalau pian perhatikan yang ulun baca dan ulun terjemahkan tadi itu banyak ulun lencang-lencang. Karena kalau semuanya ulun baca sebagaimana Anda akan baca nanti terjemahkan enggak cukup. Makanya poin-poin penting yang saya ambil. Makanya miliki kitabnya atau nanya. Oh, ini masuk sekarang. Biar dapat kitabnya ya. Oke. Kita dari Rifkon dulu aja ya. Oke. Ada Mas Ivan. Atau antum pakai telepon aja. Kita masih tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjawab syubhat orang yang mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi Muhammad SAW, padahal umur beliau ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup tidak sesuai dengan banyaknya hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Apakah perkataannya tersebut termasuk talbis iblis untuk menolak hadis Nabi Muhammad? Bukan talbis, tapi ini kerjaan Syiah untuk melecehkan Abu Hurairah ketika sahabatnya tercela, periwayatannya tertolak. Masih mending ini membicarakan umur. Umurnya kan gak masuk akal. Umurnya lebih tua, masa bisa menghafal ribuan? Masih mending membicarakan umur. Yang pernah saya temukan langsung face to face dengan orang yang ngejek Abu Hurairah, itu disebutkan bahwasanya dia itu kan kacung, dia itu kan pembantu, masa hafal hadis gitu. Ini masih mending nih, masih lembut nih. Tapi sama, tujuannya adalah untuk menistakan seorang sahabat. Jika sahabatnya ternista, sahabatnya tercela, ya periwayatnya gak kita terima dong. Itu tujuannya. Kalau dari Abu Hurairah saja kemudian tidak kita ambil sabda Nabi Muhammad dari Abu Hurairah ribuan, kita akan tinggalkan sabda Nabi Muhammad. Tapi tidak kita pungkiri, Abu Hurairah buta huruf. tapi ulama yang lain di kalangan para sahabat yang kemudian mengakui bagaimana kuatnya hafalannya. Dia memang buta huruf. Tapi kalau berkaitan dengan hafalan sabda Nabi Muhammad, kalah kita dengan Abu Hurairah. Bahkan beliau sendiri pernah mengatakan, beliau Abu Hurairah, hafidhu kirbatain min hadithi Rasulullah SAW. Saya hafal dua kantung, saya hafal dua ember. Bahasa kita kalau kita terjemahkan ember ya. Saya hafal dua kantung sabda Nabi Muhammad SAW. Satu saya sampaikan, satu saya simpan. Bukan berarti beliau menyimpan ilmu, tapi yang dimaksudkan oleh para ulama, yang beliau simpan, ini adalah hadith-hadith berkaitan dengan fitnah-fitnah yang harus disampaikan di waktu dan orang yang tepat. Tapi kan semuanya tersampaikan, cuman ini beliau pending. Harus timingnya tepat, bukti beliau. Nggak semua kebenaran beliau sampaikan ke murid-muridnya, nggak. Ada timingnya. Tapi semuanya beliau tahu, radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Abu Hurairah, ini kerjaan Syiah yang mencela sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Karena kalau Abu Hurairahnya tercela, mereka akan cari banyak sisi. Yang keulun pribadi disebutkan budaknya beliau, terhinanya beliau karena budak, tidak mungkinnya budak kemudian menghafal ribuan hadis. Ini dibahas umurnya. Dia cari kemungkinan-kemungkinan supaya intinya Abu Hurairah ini enggak kita pakai periwayatan, itu intinya. Syiah punya kerjaan. Wallahu a'lam bissawab. Bentar ya. Enggak apa-apa lah, saya bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa saja Ustaz kebudayaan di Indonesia yang termasuk syirik yang harus kita hindari agar tidak masuk dalam perangkap iblis? Contohnya tradisi nasi tumpeng dan tradisi siraman, apakah termasuk contoh kebudayaan yang termasuk syirik? Lalu apa hukum melakukan acara syirik dan dengan alasan budaya Ustaz? Siap. Kalau Anda bertanya pada saya apa budaya-budaya, enggak tahu saya. Kalau dirinci sekarang enggak cukup waktu. Yang perlu Anda pahami adalah definisi syiriknya, agar kemudian Anda tahu kaedahnya, bisa Anda praktekkan kemudian pada kehidupan kita sehari-hari. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Anda praktekkan pada tradisi nasi tumpeng, tujuannya apa? Ya. Itu yang Anda bahas. Kalau kemudian Anda dapatkan dari acara tersebut betul-betul ada penghambaan kepada selain Allah atau ada pemujaan kepada selain Allah, minta doa, minta kabulkan sesuatu kepada selain Allah, kena. Jadi Anda pahami kaidah syiriknya. Nanti baru kalau Anda praktekkan pada budayanya atau adat istiadatnya. Maka dalam setiap kejadian atau acara, Anda bertanya kepada yang mengadakan. Maksudnya apa, tujuannya apa, keyakinan di balik itu apa? Kalau nggak ada keyakinan tertentu di balik itu, berarti ya buang-buang waktu, buang-buang uang, nggak ada kerjaan. Iya dong. Bukan muslim yang baik demikian. Tapi nggak mungkin. Mesti ada keyakinan di balik itu. Supaya terhindar dari petaka kah? Supaya rezeki lancar kah? Supaya. Itu semuanya Allah. Yang berikan manfaat Allah, berikan mudharat Allah, yang ngasih rezeki Allah. Bukan kemudian laut tertentu, bumi tertentu, enggak. Jadi Anda pahami kaedahnya supaya Anda bisa praktekkan pada contoh-contoh. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di antara keistimewaan Allah, Maha mendengar, Maha menjawab doa, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Pelajari asma dan sifatnya, kita akan review aja. Habis nantilah kita akan review kitab yang sekarang sedang dibahas oleh Ustaz Firanda. Dan sebelumnya saya juga ingat Ustaz Badru juga pernah bahas Fikih Asmaul Husna. Kita akan review buku tersebut. Karena Anda harus faham asma dan sifat Allah supaya Anda tidak terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya memahami asma dan sifat. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, izin bertanya. Alhamdulillah saya izinkan ya. Jika mungkin ada ustaz sunnah yang ditegur ustaz sunnah lain karena ada kekeliruan. Sebagai penuntut ilmu, kadang mungkin ada beberapa yang share di sosmed tentang kesalahan beliau. Jadi mungkin akan menjadi ramai. Ditambah ada syubhat dari ustadz lain jika harusnya jangan sampai ditahdir nanti jamaah mungkin akan ramai dengan itu. Maka apa benar jika sikap ana tidak ikut share info atau komentar di sosmed dan memilih untuk menuntut ilmu saja karena banyak kitab yang belum dikaji? Udah benar sikap anda. Kesalahan jika ada pada seorang ustadz sangat mungkin terjadi. Kepada ustadz siapapun mungkin terjadi. Tugas kita menasehati. Kalau anda merasa anda kurang power karena mungkin level anda dan dia jauh, maka anda minta ustadz yang lain tolong nasehati. Selesai, empat mata dan aib tidak terbongkar. Wallahu alam bisawab. Dan sikap anda, ustadz yang jelas lurus misalnya pemahamannya masih banyak. Tapi kalau anda cari kemudian yang seru, yang rame, yang kocak segala macam, mungkin tidak akan anda dapatkan. Kalau tujuan anda itu, mending nonton stand up aja. Ya, Allah yang bisa. Terkadang bisa membosankan. Ya, terkadang bisa membosankan. Gini aja apa anda nggak bosan nih? Hah? Cuman satu arah begini ya. Background nggak gerak-gerak, kan bosan ya. Makanya mudah-mudahan suatu saat nanti kamera kita bergerak gitu ya, biar anda gak bosan aja. Jangan-jangan itu juga bagian dari talbis ya. Aduh, bosan nih gini aja tampilannya. Cuman ada ini backgroundnya. Kita coba kemarin pakai pakai digital printing pletot-pletot. Ini juga dia yang masang nih. Ya. Betul-betul niat untuk ilmu, insya Allah anda akan sabar. Tidak sedikit kepada ustaz bikin ngantuk misalnya, ya kan gitu. Tapi itu ilmu isinya. Jangan sampai kemudian yakni karena mungkin sesuatu yang anda cari di ustaz tersebut tidak ada, anda meninggalkan ilmu. Jangan, tetap menuntut ilmu. Yang tampil di sosmed, yang banyak tulisannya di sosmed banyak, yang tidak tampil lebih banyak, kita belum tahu. Artinya yang jelas manhajnya, lurus pemahamannya sangat banyak. Untuk apa anda kemudian buang-buang waktu mencari ilmu dari yang jelas dia punya syubhat? Tinggalkan. Wallah alam bisa. Mudah-mudahan bukan gibah ya. Barusan kita bahas soalnya. Oke. Karena saya tidak menyebutkan aibnya, ustadznya pun saya tidak sebutkan, supaya kita berhati-hati. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta sarannya Ustaz, buku hadis apa yang harus atau sangat dianjurkan untuk dimiliki oleh seorang muslim? Untuk pemula Arba'in Nawawi. Untuk pemula Arba'in Nawawi. Sudah selesai naik Riyadhus Shalihin. Sudah selesai ya, baru syarah-syarah kitab-kitab ini. Nanti kita juga akan review itu. Itu minimal sekali. Ada Arba'in Nawawi di rumah. Atau Jami' Ulum wal Hikam, Riyadhus Shalihin. Buku-buku hadis yang tentunya ditulis berdasarkan bab-bab fikih. Di saat yang sama anda belajar fikih dari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Udah berapa nih? 4 ya, Bib? 4. Oke. Satu lagi. Sebagian ikhwah nanya ke Rifkon juga, tapi ke nomor ini juga. Jadi terulang, gak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Purwokerto. Masya Allah. Jauh sekali ya. Ketika seorang sedang merasa senang, dia akan semangat memperbanyak jumlah ibadah. Tapi ketika dia sedang gelisah, dia jadi sedikit ibadah namun lebih khusyuk dalam ibadahnya. Apa ini termasuk talbis? Lalu bagaimana mengimplementasikan makna dari ingatlah Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengingatmu di waktu susah? Ini sudah kita bahas hadisnya di kajian apa, Fit? Minhajul Muslim ya. Wallahu alam bisawab. Berkaitan dengan talbis iblis kepada ahli ibadah, mungkin saya akan pending jawabannya karena ada di sini. Ya, karena ada di sini. Tapi camkan untuk diri kita masing-masing, ketika kita sedang senang, kita sedang lapang, jangan lupa untuk tetap bertakwa dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat nanti datang waktu di mana kita mungkin sedang tidak dalam kesenangan, kita yang dalam satu musibah misalnya, kala itu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan doa-doa kita. Jadi fokus ke sabda Nabi Muhammad ini dulu, tetap menjalankan ketaatan kepada Allah di masa nyaman, lapang, syukur dengan semua nikmat, agar suatu saat nanti Allah pun, ketika kita sedang dapat masalah dan berdoa kepadanya, Allah kabulkan. Berkaitan dengan talbis iblis terhadap sebagian para ahli ibadah, insyaAllah kita akan jawab pada waktunya, karena juga akan dibahas dalam kitab ini. Wallahualam bisawab, cukup 5 penanya. Mudah-mudahan bermanfaat, sadar dan khilafun, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.